Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'audhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Pendengar setia radio Gita Musika Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ceramah agama tentang Ramadan. Kali ini atau saat sekarang saya akan melanjutkan dari ceramah yang kemarin. Yang kemarin baru saya sampaikan dan telah saya uraikan tentang bagaimana Allah itu ridho terhadap pekerjaan atau amal ibadah seseorang. Tentu ada syarat ya, keridhoan itu sendiri akan menjadi ridho apabila ada perintahnya dan ada pelaksanaan pengamalannya dari hamba-hambanya. Tapi selama tidak ada perintah, walaupun dianggap itu suatu kebaikan, tapi itu tidak benar. Untuk itu mari kita bahas lagi hikmah puasa dan aturan-aturannya. Saya katakan bahwa di dalam menjalankan ibadah puasa, yang tentunya puasa bulan suci Ramadan, hendaknya telah memenuhi syarat dan hendaknya juga ikhlas. Peraturan yang wajib melaksanakan puasa diantaranya, orang yang sudah akil dan balig, ia tidak sakit dan tidak safar dan tidak uzur, dan dia pekerja berat. Maka dengan ruhsah Allah Subhanahu wa taala atau keringan Allah Subhanahu wa taala tersebut, walaupun tidak berpuasa, maka orang tersebut sudah mendapatkan pahala karena dia ikhlas menerima ruhsah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu ganjaran sendiri. Kemudian orang yang tersebut pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, ia dapat membayar hutang dari puasa yang ia tinggalkan pada bulan suci Ramadan tersebut. Berapa hari ia tinggalkan, kemudian dia bayar utangnya. Maka wajib mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan itu. Nah, itu pun satu pahala lagi. Jadi udah dua pahala ya dengan tidak berpuasa. Karena ada rukhsah dari Allah, keringanannya. Dan kemudian pada waktu bulan yang lain dengan cukup sehat dia menggantikannya, maka dapat dua pahala. Dan jika orang tersebut mempunyai harta dan ia membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan, ia memberi makan kepada fakir miskin sebanyak bilangan hari yang ditinggalkan kali harga yang ia konsumsi dalam satu hari yang ia tinggalkan ya, itu juga akan mendapatkan satu pahala lagi. Jadi pada waktu bulan suci Ramadan, orang itu sakit. Dia tidak berpuasa karena sakit. Tapi nggak perlu diumumkan, woi saya karena sakit, maka saya tidak berpuasa. Ya nggak seperti itu ya, kita cukup tahu diri kita saja, kita sakit. Dan hormatilah orang yang sedang berpuasa walaupun kita tidak berpuasa. Tetap kita harus jaga etika kita sebagai orang muslim yang menghormati orang yang berpuasa. Ya. Terus kemudian dia bayar fidyah dan juga nggak perlu diumumkan. Dan kemudian yang ketiga menggantikan puasa di bulan-bulan yang lain. Nah, ada tiga pahala yang didapat, tiga derajat atau tiga ganjaran yang mirip dan sama dengan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi kan ini memerlukan ilmu pengetahuan dan keikhlasan. Ada orang yang sakit sudah masuk di rumah sakit, dia sudah dirawat, malah ngomong gini, Walaupun saya sakit dirawat di rumah sakit, saya masih tetap berpuasa karena saya sanggup. Tuhan kok diajak sombong seperti itu? Gak layak lah ya. Gak boleh kita jalan seperti itu. Karena Tuhan sendiri memberikan keringanan kalau sakit, yang gak mesti harus dipaksa puasa gitu kan. Ganti saja nanti kan masih ada 11 bulan. Pertanyaannya kalau saya mati lah, mati urusan Tuhan juga kok. Jadi dengan ikhlaslah itulah syarat kita itu pada waktu masuk bulan suci Ramadan. Jadi kalau tahu bahwa di bulan Ramadan banyak pahala berlipat ganda, itu asal tahu syarat dan aturannya, maka dengan tidak puasa karena alasan syarak dan menggantinya dengan aturan syarak, maka jelas ada 3 pahala yang ia dapatin. Kemudian keistimewaan bulan suci Ramadan yang lain. Pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar, setan diikat, dibelenggu, dirantai, diborgol. Wah enak kalau bulan suci Ramadan nggak akan ada setan. Oh katanya kan gitu ya. Wih enak bulan suci Ramadan pintu surga terbuka lebar-lebar. Wah enak juga kalau pintu neraka ditutup. Pendengar setia yang dirahmati Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar. Tetapi neraka siapa yang ditutup? Surganya siapa yang ia buka? Kemudian setannya siapa yang ia ikat? Kalau kita, ini orang Depok ya, pernah jalan-jalan nggak ke Bogor? Lewat jalan raya Parung Bogor di malam hari di bulan suci Ramadan, yaitu di antara jalan daerah Jabon dan Jampang ya, di pinggir jalan yang lampunya tidak terlalu terang, suram-suram itu ya, banyak penjajah-penjajah yang suka menggodai dan mengganggu kendaraan yang lewat di situ dengan kode-kode apalah-apalah itu. Nah itulah sebetulnya setan. Setan yang berkeliaran, sekalipun di bulan Ramadan, mereka setan-setan yang talinya putus kali ya. Atau talinya tidak kenceng ya, atau rantainya juga rantai udah rapuh kali ya. Sehingga bisa berkeliaran, itu di bulan suci Ramadan loh. Itu setan perempuan loh di sana. Ternyata ada setan jantan juga yang talinya putus. Mereka juga akhirnya bertemu antara setan perempuan dan setan laki-laki. Wah, kalau begitu akhirnya neraka yang tadinya mesti harus ditutup malah dia dobrak. Mereka dibongkar itu pintunya jadi buka terbuka lebar. Nah, itulah setan dan nerakanya mereka. Lain kalau kita itu pergi ke masjid, pergi ke surau di bulan suci Ramadan, kita sholat tarawih, banyak zikir, membaca Al-Qur'an, dengan amalan-amalan dan israr istiqomah untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang ada di dalam diri orang itu, nah itulah setan yang dibelenggu, setan yang dirantai, setan yang diikat. Ya. Surga pun menunggu orang itu, pintunya terbuka lebar-lebar. Tapi kalau ya sekalipun bulan suci Ramadan masih melakukan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hakikatnya pintu neraka tetap terbuka, pintu surga malah tertutup. Setan yang mestinya harus dibelenggu, malah setan itu berkeliaran. Bukan main itu, bulan suci Ramadan bahkan justru setan itu lebih kencang mengganggu kalau kita itu tidak kuat-kuat di dalam menghadapi setan, ya udah kita itu akan tertarik-tarik oleh rayuan-rayuan setan tersebut. Apa itu setan sih sebetulnya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam tubuh kita itu bercokol setan, bahkan dalam aliran darah kita setan berada. Di pongkol-pongkol rambut yang tumbuh di setiap pori-pori kulit manusia, disitulah setan bercokol. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu, para sahabat terheran-heran dan terkejut. Ya Rasul, Tuhan kan manusia juga. Ya kalau gitu di dalam diri Tuhan ada setan juga dong. Rasulullah menjawab, betul ada. Tetapi setan yang ada di dalam tubuhku sudah menjadi muslim. Allahu Akbar. Itulah sebetulnya setan itu bukan makhluk di luar daripada jiwa dan diri manusia, tetapi setan itu adalah hawa nafsu yang terus selalu menggoda ada dalam diri kita. Kita bisa mengendalikannya atau tidak tergantung kita. Pada episode-episode yang lalu saya pernah mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada yang namanya jiwa. Nah, jiwa itulah yang dapat mengendalikan agar supaya jangan terjerumus kepada rayuan-rayuan setan atau rayuan-rayuan yang akan membuat kerugian. Sehingga jiwa itu harus segera mengambil langkah-langkah positif dan berani untuk melawan langkah-langkah setan untuk bujukan-bujukan setan. Dan setan itu memang lihai sekali di dalam membujuk serta merayu manusia. Saya akan cerita ya, Pak Ustadz akan bercerita tentang bagaimana setan itu mengkelabui seseorang yang mereka sebetulnya orang yang ingin terhindar dari keburukan-keburukan dan dia ingin menyucikan diri. Supaya pendengar itu bisa memahami sedikit tentang apa itu setan. Cerita ini adalah cerita yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Konon pada sebuah tempat peribadatan kaum Yahudi, tempat itu ada bangunan yang biasa orang Yahudi beribadah, namanya sinagog. Di bawah kerajaan Israel, di sana sinagog itu terkenal tempat yang suci. Kehidupan masyarakat Israel pada waktu itu tidak aman dan penduduknya sering terjadi kriminal-kriminal dan angka kriminalnya cukup tinggi. Alkisah, ada seorang pemuda yang tidak suka dengan kriminal dan keburukan. Dengan cara memisahkan diri dari kehidupan penduduk di luar sinagog, ia menjadi ahli sufah di sinagog dengan maksud kehidupannya terpelihara dari keburukan yang melanda kerajaan Israel. Dengan demikian, selamat dari kejahatan, ujarnya. Selain penduduk Israel yang senang melakukan kriminal, juga kerajaan Israel terancam oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Israel diancam akan ditaklukkan oleh kerajaan Syria. Dengan terancamnya kerajaan Israel, maka sang raja menyebar pengumuman agar para pemuda mendaftarkan diri jadi tentara untuk mempertahankan kerajaannya. Syahdan pengumuman tersebut sampai terdengar oleh 3 anak yatim piatu yang telah dewasa. 2 pemuda dan 1 perempuan. 2 pemuda ingin sekali mendaftarkan diri menjadi tentara. Akan tetapi, mereka berdua kebingungan tentang adiknya yang perempuan itu. Tidak mungkin dia akan dititipkan kepada sembarang orang, sebab 2 pemuda tersebut telah tahu watak dan akhlak bangsa Yahudi yang sudah rusak. Tidak akan bisa dia akan titipkan kepada mereka itu. Teringat oleh 2 pemuda bahwa di sinagog ada seorang pemuda yang mensucikan diri di sana. Kita titipkan saja di sana. Maka sepakatlah kedua pemuda membawa adiknya yang perempuan ke sinagog. Setelah berjumpa dengan pemuda sinagog, maka berbincang-bincang dengan tujuan menitipkan adiknya. Wahai anak muda di sinagog, saya datang ke sini ingin minta bantuan dan tolong kepada Anda. Di kerajaan Israel ini sekarang terancam oleh kerajaan di luar Israel, dan kemungkinan kalau kerajaan Israel itu menjadi tawanan kerajaan yang lain, sinagog pun akan menjadi tawanan juga. Nah, saya ingin mendaftarkan diri sebagai pahlawan dan tentara untuk mempertahankan kerajaan Israel ini. Tapi ada adik saya yang perempuan yang tidak mungkin dia akan saya ajak untuk berperang dan menjadi tentara. Untuk itu saya berminat menitipkan adik saya kepada Anda. Wah, si anak muda di sinagog itu terkejut, kaget, heran. Waduh, tuan-tuan, saya tidak bisa menerima titipan Tuhan. Karena titipannya ini anak perempuan yang di sinagog nggak boleh. Ada perempuan yang tinggal yang bukan muhrimnya. Dan ini saya tidak mungkin akan bisa menerimanya. Kata dua anak pemuda itu mengatakan bahwa, kalau dari di sini tidak bisa menerima, saya tidak mengerti lagi dan tidak akan bisa lagi ikut berjuang untuk negara atau kerajaan Syria ini, kerajaan Israel ini, maaf. Untuk itu tolonglah, entah bagaimana caranya, Anda itu bisa kami titipi adik saya. Jadi sedikit merenung si anak muda sinagog itu. Wah iya, kalau betul kerajaan Syria menyerang kerajaan Israel, kalau kemudian ditundukkan, maka sinagog pun akan menjadi tawanan kerajaan Syria itu. Nah, dia melihat lingkungan daripada sinagog itu. Sinagog itu adalah satu tempat yang dikelilingi oleh pagar tersendiri. Jadi ada halaman atau ruangan tempat sinagog itu dengan tempat beribadahnya itu tersendiri. Nah, di luar sinagog itu ada rumah kosong yang tidak dihuni oleh orang. Nah, kemudian si anak muda itu mengatakan, Tuan, saya bisa menerima titipan adik Tuan, tetapi adik Tuan tidak akan saya taruh di sinagog, karena saya menjaga kesucian sinagog. Untuk itu, adik Tuan akan saya taruh di rumah di luar sinagog, tetapi dalam pengawasan kami. Wah, disitulah gembira sekali anak dua anak muda itu, karena adiknya diterima di sinagog itu, oleh anak muda itu. Nah, terus kemudian segala pembiayaan dan segala urusan-urusan itu diserahkan kepada pemuda sinagog untuk bisa di akomodir terhadap adiknya itu. Dan dia mengatakan bahwa, kalau tentang makanan, Tuan, saya tidak akan berjumpa dengan adik Tuan. Karena saya takut kalau berjumpa, karena dia adalah seorang perempuan muda dan saya juga orang pemuda, saya takut tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, pada saat saya mengantar masakan atau makanan, dan pada saat itu hanya saya kasih kode ketok pintunya, bahwa itu makanan telah datang dan saya terus pergi, dan kemudian makanan itu diambil oleh adik Tuan. Setuju? Wah ya, setuju saja. Akhirnya berjalanlah kesepakatan itu, dan dua pemuda itu dia mendaftarkan diri tentara ke kerajaan Israel. Dan perang memang berjalan dan tidak dihindarkan. Nah, sekarang kita cerita lanjutan dari bagaimana cerita pemuda sinagog yang kemudian dititipin seorang perempuan. Untuk keperluan itu, apa, makanan dan segala sesuatunya itu memang bikin atau dibuat oleh sang pemuda itu. Nah, pada saat berjalan beberapa hari atau beberapa malam, setan sudah tahu bagaimana cara untuk menggoda si pemuda ini. Dan setan datang dalam bentuk mimpi. Nah, sebelum saya lanjutkan bahwa mimpi itu menurut sunnah dan menurut keterangan bahwa mimpi itu ada beberapa jenis mimpi. Ada mimpi ke bawah-bawah dari apa yang ia lakukan di siang hari. Itu namanya kesem-sem, ya. Tapi ada juga mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis, mimpi-mimpi benar dari orang-orang suci adalah 1/46 dari kenabian atau 1/46 wahyu. Jadi mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada mimpi dari setan. Nah, ini si anak muda itu mimpinya di dalam mimpi itu didatangi oleh seorang yang dia mengaku orang yang akan memberikan petunjuk dan pemeliharaan terhadap anak muda itu, tapi berkenaan dengan anak perempuan yang dititipkan. Jadi setan melihat kelakuan sang pemuda, ya berpikir bagaimana caranya ya agar si kesucian si pemuda itu rusak. Nah, setan itu setelah datang mengatakan seperti ini dalam mimpinya. Anda telah melakukan yang baik. Ini setan mengatakan kepada pemuda sinagog ya. Anda sebetulnya telah melakukan sesuatu yang baik. Akan tetapi, Anda telah melakukan kejahatan yang tidak engkau sadari. Apa itu? Tuhan telah memberi mata, mulut, telinga, atau panca indera kepada perempuan itu, agar ia dapat menikmati daripada panca indera itu dengan keperluan dan kebutuhan. Akan tetapi, sekarang Anda telah melakukan tindakan kejam terhadap perempuan itu. Pertama kali setan datang memprotes keras kerjaan sang pemuda sinagog. Sadar akan kesalahannya, maka pada waktu mengantarkan makanan, menyapa dengan ucapan salam sejahtera. Jadi begini, yang dimaksud adalah setan itu datang, ya kamu telah baik menerima titipan dari dua pemuda, tapi kamu telah melakukan satu pelanggaran dan kesalahan, yang sebetulnya itu adalah dosa, yaitu kamu membuat orang yang mestinya dia bisa berbicara tapi tidak berbicara. Karena kamu datang memberikan makanan, hanya memberikan saja tapi tidak ada sapa tegur sapa. Untuk itu, itulah perbuatan dosa kamu. Dan terus saya harus bagaimana? Di dalam kata setan, ya besok waktu nganterin makanan kamu ucapkan salam kayak apa bagaimana supaya si perempuan itu juga bisa mengeluarkan suara dengan menyambut suara Anda gitu. Oh, jadi itu salah. Iya, makanya lakukan itu. Wah, jadi dilakukanlah. Si pemuda itu, esoknya itu, si pemuda itu melakukan dengan membawa makanan, ditaruh di depan pintu, kemudian ucapan salam. Ya salamnya orang-orang dahulu, mungkin salam sejahtera. Ya dibalas lagi, ya salam sejahtera, udah tinggal. Nah jadi dia udah terbebas dari membelenggu pembicaraan orang. Nah, seorang pemuda pulang, kemudian si perempuan mengambil makanan masuk ke dalam. Udah jalan sehari dua hari, setan berpikir lagi ini. Wah udah kena lah satu ini ya. Datang lagi, wahai anak muda, hebat kamu sudah bisa mau melakukan. Ya. Itu kan baru berbicara, mata dia tuh masih juga dibelenggu oleh kalian gitu. Dia tuh terkurung terus, padahal Tuhan tuh memberikan mata agar supaya dia bisa melihat pemandangan indah. Tapi kamu telah melakukan juga hal-hal yang membuat dia itu tidak bisa melihat. Nah, untuk itu dosa juga bagi kamu. Loh, terus saya harus bagaimana? Begini, kamu kan bisa saja jagalah kesucian kamu, tapi tanpa mesti harus mengurangi daripada kesalahan orang, dosa orang. Jadi kalau kamu melakukan, maka kamu akan kena dosa juga. Jadi biarkanlah mereka itu, berikanlah kesempatan untuk jalan-jalan di sekitar ia tinggal, supaya dia bisa menghirup udara segar dan melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Tapi kamu jangan dekatin. Kamu cukup awasi dari jarak jauh saja. Oh gitu ya? Ya udah, lakukan besok ya. Nah, lakukan, besoknya dia melakukan. Dengan diketuk pintu, mengucap salam, silahkan Anda boleh berjalan-jalan di taman ini, di kebun ini, supaya Anda itu juga bisa merasakan kenikmatan kesegaran udara ini. Tapi aku akan mengawasi kamu dari jarak jauh. Nah, udah dilakukan lah gitu. Nah, itu dengan hari-hari tertentu tuh. Mungkin seminggu sekali lah, hari Minggu ya. Atau mungkin hari ya di luar hari Sabat ya, karena orang Yahudi kan ibadah di hari Sabat. Ya, mereka di hari Minggu, mereka itu mengajak dan membiarkan seorang perempuan di jalan-jalan. Dan dia tidak mau kemudian dilepas sendiri, karena kalau diculik orang, dia juga menjadi tuntutan gitu ya. Mau diawasi betul. Pendengar setia tahu gak maksudnya itu setan itu? Untuk itulah, saya cukupkan sampai di sini dulu agar supaya pendengar itu penasaran bagaimana selanjutnya setan itu membujuk rayu terhadap pemuda sinagog dan bagaimana sebetulnya kehebatan setan itu membujuk rayu manusia. Saya kira sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah pada kesempatan yang lain saya akan sampaikan kelanjutan daripada hikmah Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.